Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad al-bashiri wal nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa 'ala alihi al-athhari wa ashabil akhyari. Allahumma ya Rabbana nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika ya Rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka ya Rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad a'inna 'ala ittiba'i sunnatihi واخشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridho Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama belajar dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah mau sampai kepada bab baru. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharaini. Amin. Ila babi fadli yaumil jum'ati. Ini babnya panjang, babnya aja panjang. Bab tentang keutamaan hari Jumat. Wa wujubiha, dan penjelasan tentang atau hadis tentang kewajiban solat Jumat. Wal ihtisalilaha, bab tentang keutamaannya mandi untuk solat Jumat. Wa tatayyubi, dan berminyak wangi. Wa tabkiri ilaiha, dan bab tentang bersegera datang ke masjid untuk sholat Jumat. Segera itu pagi, ngambil waktu tabkir, wukur pagi, semakin pagi semakin bagus. Wa du'ai yaumal jum'ati, dan keutamaan berdoa di hari Jumat. Wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kendor sholawatnya ya, baru kemarin belajar salawat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Wa fihi, dan di dalam bab ini juga diterangkan di bab ini bayanu sa'atul ijabati, tentang waktu yang diijabah, dikabul oleh Allah kalau orang berdoa. Wa istihbabi, dan diterangkan juga di sini tentang kesunnahan, himbauan, anjuran iktsari dzikrillahi, memperbanyak zikir kepada Allah taala ba'dal jum'ati, setelah jumatan. Al-Imam An-Nawawi mulai dengan firman Allah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi. Jika sudah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Perintah bertebaran cuman karena pernah didahului oleh wadarul bay' untuk meninggalkan jual beli, sebelumnya dilarang. Dalam keadaan kalau ada orang yang wajib Jumatan, orang yang wajib Jumatan tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli, orang yang wajib Jumatan. Orang yang wajib Jumatan tidak diperkenankan transaksi atau jual beli di saat dikumandangkan azan yang kedua menurut madhab kita, jumhur Syafi'i dan madhab Syafi'i. Kalau sudah dikumandangkan adzan, maka tidak diperkenankan jual beli. Hukum jual beli saat itu adalah sah tapi haram. Jual belinya sah tapi haram. Bagi siapa? Bagi mereka wajib melakukan sholat Jumat. Ibu-ibu tetap jual beli, enggak apa-apa. Karena sampai kapanpun ibu-ibu tidak menjadi bapak-bapak. Yang wajib Jumat saja. Kemudian setelah itu ada perintah. Kalau sudah selesai sholat, fantashiru, maka hukumnya ya, bukan sebuah kewajiban, yang mau kerja, kerja, yang mau cari duit, cari duit. Artinya kesempatan kerjamu adalah bisa kamu lanjutkan setelah selesai sholat Jumat. Wabtaghu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah. Bahkan sampai sebagian menganjurkan biarpun hanya mengambil, mungkin kalau bahasa kita ya, mencabut, mencari satu metik, satu biji, satu lombok gitulah, untuk mengamalkan makna intisyar fil ard itu. Jadi keluar ya sudahlah, ngambil apa sajalah. Fantashiru fil ardi, untuk bisa menjalankan perintah ini agar mendapatkan keberkahan. Habis sholat Jumat sudah, nanti apa? Beli apa atau ngambil apa, atau ke sawah ngambil sayur bayam satu ikat bawa. Fantashiru fil ardi, untuk bertebaran di muka bumi untuk mengharapkan karunia Allah. Wadhkurullaha katsira, dan berbanyaklah berzikir. Di dalam bab paling akhir ya, ternyata dalam ayat disebutkan paling pertama. Babnya tadi kan wadhikri wa idzkari min dzikrillahi ba'dal jum'ati, disebutkan di ayat ini. Wakthar wadhkurullaha ta'ala wadhkurullaha katsira, banyaklah engkau berzikir kepada Allah. Zikir luas maknanya. La'allakum tuflihun, niscaya jika engkau menjalankan itu semuanya akan menjadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Di dunia mendapatkan keberkahan hidup, dan di akhirat mendapatkan keselamatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumul jum'ati. Sebaik-baik hari matahari terbit, setiap hari matahari terbit. Maksudnya sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu, di hari itulah Nabi Adam diciptakan. Sebab wujudnya kita semua adalah, wujud kita dimulai dari wujudnya Nabi Adam alaihissalam, ayahanda kita. Wa fihi udkhilal jannata, di hari Jumat juga Sayyidina Adam alaihissalam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari itu juga dikeluarkan dari surga. Ada yang bertanya, masa dikeluarkan dari surga menjadi hari baik? Kalau yang pertama iya, Nabi Adam diciptakan. Yang kedua, Nabi Adam masuk surga, hari baik. Tapi di saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, masa tetap menjadi hari baik? Dijelaskan para ulama, iya. Karena bersama Nabi Adam dikeluarkan dari surga, maka dinobatkanlah Nabi Adam sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah Allah di muka bumi waktu Nabi Adam turun ke bumi saat itu. Dan di saat itulah Nabi Adam membawa pada diri Nabi Adam keturunan-keturunan yang di dalamnya ada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kita ada di situ. Maka permulaan wujud kita di dunia adalah dari Nabi Adam AS waktu diturunkan ke bumi. Maka dianggap hari Jumat tetap hari mulia. Karena keluarnya Nabi Adam dari surga memang harus seperti itu. Karena Nabi Adam bukan diciptakan untuk di surga. Sebab Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah yang melestarikan semesta ini. Maka turunlah Nabi Adam ke bumi. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam As-Suyuti punya buku tentang keutamaan hari Jumat. Keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat, keutamaan baca salat di hari Jumat. Dikatakan Sayyidul Ayyam, paling bagusnya hari adalah hari Jumat. Tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di sebagian negeri, hari Jumat menjadi tempat bermaksiat karena jadi hari libur waktu itu. Maksudnya hari Jumat dijadikan hari libur itu mestinya bukan untuk bekerja, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membaca salawat, berangkat ke masjid bisa pagi-pagi, dan seterusnya. Wa'anhu, dan juga diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Yang pernah kami jelaskan, beliau adalah minal mukthirina fi riwayatil ahadithi. Beliau adalah salah satu perawi hadis yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Maka dari itu dialah yang dibusui oleh musuh-musuh Allah. Pengennya Abu Hurairah dibuang agar hadis-hadis Nabi tidak bisa dipercaya. Fitnah yang dihembuskan di akhir zaman dari sekelompok akidah yang sesat dan menyesatkan. Beliau menodai, menjelekkan, dan menfitnah Abu Hurairah. Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddha." Barang siapa melakukan wudu. Barang siapa melakukan wudu, thumma ata fa ahsanal wudu, kemudian wudunya yang benar. Fa ahsanal wudu itu maksudnya menyempurnakan wudu. Wudu itu kan ada fardu, ada rukun, ada sunnah-sunnah. Ada sunnah-sunnah wudu. Jadi kalau ada orang melakukan wudu yang sempurna, wudu sempurna, menjalankan, menyempurnakan dengan kesunahan-kesunahannya, thumma atal jum'ata, kemudian datang ke masjid melakukan salat Jumat. Ini lebih banyak yang diajak bicara kaum pria, tapi ibu-ibu juga boleh mendengar. Nah, ini yang Jumatan kan bapak-bapak. Fastama'a, kemudian mendengar khutbah, wa ansat, diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, akan diampuni dosa antara hari itu dan Jumat berikutnya. Wa ziyadata thalathati ayyamin, plus 3 hari bonus. Seminggu diampuni plus 3 hari berarti 10 hari. Sebab melakukan salat Jumat dengan cara yang benar tadi, mulai dengan wudhu yang benar, pergi melakukan sholat Jumat, maka katailah akan diampuni dosanya mulai hari itu sampai Jumat berikutnya plus 3 hari. Dosa apa itu? Dosa kecil. Kalau dosa gede harus tobat khusus. Wa man massa al-hasa faqad lagha. Barang siapa yang memegang kerikil, kerikil main-main. Makanya kalau sudah waktu khutbah Jumat, hendaknya kita semua konsentrasi kepada khatib. Tasbih pun jangan digerakkan. Hendaknya kita mendengar khatib, dan disunnahkan semuanya bisa menghadapkan wajah dan badannya ke khatib. Itu sunnah. Kalau tidur gimana? Sah. Ada orang yang capek benar lalu tidur, sah. Baik. Jadi disunnahkan. Man masal hasa, barang siapa dia memegang batu, kalau bukan hasa ya cincin lagi, faqad lagha, maka dia telah melakukan keisengan. Dan akibat dari keisengan ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hilang pahalanya di saat dia iseng saja, setelah itu yang balik lagi. Jadi waktu iseng itu pahalanya hilang. Tapi kalau sudah diam lagi, ya balik, dia diberi pahala saat itu. Maka jangan iseng. Termasuk di antaranya, jangan berucap, jangan berkata-kata. Kecuali menyambut solawat bagi nenek, solawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini adalah tentang orang yang melakukan solat Jumat. Jangan iseng ya kalau melakukan salat Jumat. Termasuk isengnya adalah sebagian mengatakan kalau sudah tasbih disimpan dulu, karena waktunya kita konsen dengan khatib. Cincin iseng pokoknya dihilangkan agar tidak masuk wilayah lagha. Lagha itu melakukan sesuatu yang enggak berguna. Dan membuat sesuatu yang tidak berguna itu bisa menjadi sebab hilangnya pahala. Jadi yang khusyuk, yang konsentrasi. Ada lagi kalau sholat khutbah Jumat di ujung, di belakang ngobrol sendiri. Nah, ini Mau mengatakan diam saja enggak menjadi sebab pahala itu hilang kok. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i saja yang tidak mengatakan haram. Kalau kita ngomong waktu melakukan sholat Jumat, "Idza qulta li sahibika ansit faqad laghawta." Jika engkau berkata nyuruh diam pakai diam kau, itu termasuk dianggap lagha. Jumhur ulama mengatakan ngomong waktu khatib Jumat tanpa hajat, enggak ada udzur, haram. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak. Tidak haram, tapi itu tadi menjadi sebab hilangnya pahala di saat kita berbicara. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak, karena waktu itu ada baginda Nabi waktu khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki bertanya, "Mata sa'atu ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba?" Nabi malah menjawab, "Kok Nabi tidak melarang, jangan ngomong kau, tidak." Tapi Nabi menjawab. Maka itu diambil oleh mazhab kita Imam Syafi'i bahwa berkata-kata waktu sholat Jumat bukan suatu yang haram, berbeda dengan jumhur ulama. Baik pun demikian, biarpun tidak haram, ya jangan ngomong dong. Kita itu sering mengentengkan wong tidak haram kok. Terus ini melakukan wudhu sunnah, suduk-suduk sunnah, pagi-pagi sunnah. Nanti ada banyak sunnah-sunnah. Jadi kalau sunnah itu ya ayo semangat sunnah. Bedanya orang dahulu dengan orang sekarang itu dalam urusan sunnah itu begini. Orang dulu itu semangat menjalankan itu pekerjaan karena itu adalah sunnah, makanya dijaga betul. Kalau orang sekarang malas melakukan sunnah karena itu adalah sunnah, kan repot ini. Kenapa? Sunnah, kan gitu kalau kita. Kan sunnah. Kalau orang dulu karena sunnah, ayo dilaksanakan. Biarpun sunnah. Kemudian wa anhu, dan juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, "As-salawatul khamsu, salat lima waktu, wal jum'atu ila al-jum'ati, salat Jum'ah ke salat Jum'at, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan lagi, mukaffiratun, penghapus dosa. Ma bainahunna, di antara salat dengan salat, Jum'at dengan Jum'at, Ramadan dengan Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Idza ijtanabatil kabairu, kalau orang itu meninggalkan dosa-dosa gede." Dosa kecil itu banyak, tapi jangan dianggap kecil. Dosa gede itulah yang datang ancamannya dia dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang jelas, misalnya zina, dosa-dosa gede, minuman keras, naudzubillah. Meninggalkan sholat, itu dosa gede. Kalau itu harus tobat secara khusus. Akan tapi dosa-dosa kecil itu ya, ya kita tiba-tiba melihat yang haram. Tapi jangan mengentengkan dosa kecil. Makanya dosa-dosa kecil itu akan menjadi gede kalau kita meremehkannya. Makanya nanti ada pemilahan para ulama itu membahas masalah dosa besar dan dosa kecil itu dari segi ketat hujjah yang ada. Jadi beliau mengatakan dosa besar karena hujjahnya sangat kuat di dalam Al-Quran dan sebagainya. Dikatakan hujjah kecil adalah masuk dalil umum saja, atau hujjahnya tidak kuat, atau tidak ada ancaman dari Rasulullah, maka dianggap dosa kecil. Bukan berarti itu di hadapan Allah kecil, bukan. Biarpun namanya dosa kecil, kalau kita meremehkan dosa kecil di hadapan Allah, di hadapan Allah dosa besar. Jadi dosa kecil dan dosa besar itu dalam pembahasan ilmu saja, bukan dalam amalan. Bukan lalu mengatakan, "Ah, cuma dosa kecil. Entuh hidungnya perempuan, dosa kecil." Nanti, terus apa lagi? Dosa kecil. Oh, jadi gede saat itu. Makanya berbahaya sekali kalau orang mempelajari dosa besar dan kecil yang seharusnya itu hanya dalam catatan ilmu saja, adapun dalam keyakinannya di hadapan Allah akan menjadi besar kalau orang beriman. Jangankan sebuah dosa kecil, seorang hamba yang dekat kepada Allah, dia itu melakukan kewajiban saja kadang merasa bersalah. Kenapa? Kurang sempurna. Itu. Ini kok ada orang melakukan dosa kecil gendengin. Dosa kecil. Ini dosa kecil ya. Ya kecil, gak apa-apa. Ngelihat ini dosa kecil. Masya Allah. Dosa kecil kalau kita anggap kecil menjadi gede di hadapan Allah. Begitu sebaliknya, dosa sebesar apapun kalau kita menyesal dan menyesal lalu mohon ampun kepada Allah, akan mengecil bahkan dihapus oleh Allah. Jadi itu hanya dalam catatan ilmu saja, ini ada dosa besar, ada dosa kecil. Akan tapi lihat, besar kecilnya sebuah dosa dikembalikan kepada siapa yang melakukannya dan apa yang ada di hati siapa yang melakukannya. Bahkan mungkin dosa besar dilakukan oleh orang yang tidak mengerti, orang yang terleda, orang yang terlena, terlupakan menjadi kecil bagi dia. Tapi bagi seorang alim, ustadz yang faham, sadar, biarpun dosa kecil jadi gede. Apalagi dosa gede, menjadi gede banget. Tergantung siapa yang melakukannya. Kalau orang ngerti ilmu kok melakukan dosa itu jadi gede. Makanya biarpun itu dosa gede, kalau yang melakukan orang enggak ngerti kan jadi tidak dosa. Oh, enggak ngerti. Oh iya, dimaafkan karena enggak ngerti. Apalagi yang melakukan orang gila. Dia dianggap sebuah dosa. Baik. Makanya itu pembahasan dalam catatan ilmu saja. Adapun masalah besar gedenya, dosa itu adalah siapa yang melakukannya dan apa yang ada di hati siapa yang melakukannya. Kalau dalam hati yang melakukannya meremehkan, kurang ajarnya saja itu sudah dosa gede sebelum melakukan dosa itu. Dosa kecil. Sebuah gambaran, kalau ada orang ngotori sampah di lantai pinggir sana, kan tidak terlalu bahaya. Misalnya pinggir sana, Anda punya rumah, Anda bersihkan rumah ini semuanya, cuman di pinggir sana ada sampah, lalu Anda bersihkan sampah enggak? Kemudian putra Anda itu ngotori lagi, ya Anda tidak menganggap dosa gede, cuma sampah aja kok, kan sampah daun-daun 6 biji 6 lembar. Cuman kalau anak Anda itu mengatakan Anda sudah bersihkan, langsung bah taruh lagi. Kenapa? Kecil. Anda bersihkan, taruh lagi, kecil. Taruh lagi, tempeleng akhirnya. Ngentengin, ngeremehkan dosa kecil. Biarpun kecil kan jadi marah karena meremehkan orang ini. Bukan membuang sesuatu yang besar, bukan membuang permata, bukan membuang ini. Cuman misalnya Anda punya sendok. Sendok itu harganya berapa sih? Oh, ibuku baik. Kenapa? Sendok tak buang, sing, sungai satu lagi. Kenapa? Ibu saya baik. Kan kecil sendok. Sehari cuma satu padahal. Satu sendok. Apa sih beratnya sendok beli? Cuma sehari depan mata. Buang. Kenapa? Ibu saya baik. Ibu saya baik. Ayo sabar. Ya enggak sabar. Maka jangan remehkan dosa kecil di hadapan Allah. Idza jtanabta al-kaba'ir. Nah, cuman Allah Maha Kasih, dosa kecil yang tidak dilakukan dengan kesombongan itu rontok dengan wudhu yang kita lakukan, rontok dengan sholat yang kita lakukan. Tapi jangan sombong, jangan kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anhu, dari Imam Abu Hurairah juga, wa an ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada mereka semua, annahuma, keduanya Sayyidina Abdullah bin Umar Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abdullah bin Umar, annahuma, sesungguhnya keduanya, sami'a, mendengar keduanya, Rasulullah yaqul, Nabi pernah berkata, bersabda, ala awadi mimbarin, di saat beliau berdiri di antara tiang-tiang mimbar. Maksudnya Nabi berdiri atas mimbar, Nabi berkata, Nabi bersabda, la yantahiyanna aqwamun, sungguh kaum itu akan berhenti, an wad'ihimul jum'ati, dari meninggalkan Jumat, au la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau ingin distempel oleh Allah di dalam hatinya, ditutup hatinya oleh Allah, thumma, kemudian, la yakununna minal ghafilin, akan menjadi orang yang lalai. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Kata Nabi, itu yang biasa meninggalkan Jumat itu mau berhenti enggak dari meninggalkan Jumat. Kalau mereka terus meninggalkan Jumat, maka Allah akan stempel hatinya. Dan setelah itu dia akan menjadi orang yang lalai. Siapakah yang diancam ini? Orang yang wajib melakukan Jumat. Nanti akan kami masukkan fikih satu demi satu, karena hadisnya panjang, malam hari ini mungkin fikih. Siapakah yang wajib Jumat? Jadi dalam bicara sholat Jumat itu ada wujubul Jumati, syarat wujub, syarat sihah, syarat iktidat. Ada syarat, hari ini syarat wajib saja biar langsung to the point. Siapakah yang wajib melakukan sholat Jumat? Pertama adalah seorang muslim. Anda tidak usah sibuk tetangga yang kafir untuk nyuruh sholat Jumat. Karena dia tidak wajib Jumatan. Biarpun nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Islam, balik. Orang balik, orang dewasa. Pembahasan balik adalah balik dengan tanda-tanda. Laki-laki umur 7 tahun, umur 9 tahun, mohon maaf, 7, umur 9 tahun keluar mani. Kalau tidak keluar mani di umur 9 tahun, ditunggu sampai umur 15 tahun, maka kalau 15 tahun namanya balik dengan umur. 9 tahun keluar mani anak laki-laki. Anak perempuan 9 tahun keluar mani atau 9 tahun keluar darah haid. Sampai jika tidak keluar darah haid, tidak keluar mani, ditunggu sampai umur 15 tahun. Kalau 15 tahun ke atas, pasti sudah balik. Biarpun tidak keluar mani, biarpun tidak haid. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kalau madhab yang lain, seperti madhab Imam Malik, ada tanda lain seperti tumbuhnya bulu dan sebagainya. Ada yang mengatakan tumbuh kalau laki-laki itu, macam-macam. Dalam madhab Imam Syafi'i saja, karena kita madhab Syafi'i. Islam, balik. Tapi Islam, orang kafir, tidak sah kalau mau sholat. Balik. Yang wajib Jumat adalah yang balik. Yang belum balik, anak-anak kecil tidak wajib Jumat, tapi sah melakukan Jumat. Akil yang ketiga adalah orang berakal. Kalau Anda ingin tidak Jumatan dan tidak dosa, cukup Anda menjadi orang gila, beres. Baik, jadi orang gila tidak wajib Jumat. Kalaupun melakukan sholat Jumat, tidak sah Jumatnya, karena dia tidak berakal. Gila. Kemudian khuriyah, orang merdeka, hur. Orang merdeka. Merdeka itu ada istilah zaman dulu, sekarang hampir tidak ada. Budak itu hampir tidak ditemukan hari ini. Dan budak itu sebabnya karena kekafiran dalam peperangan, tukar-menukar budak, atau tawanan perang, kemudian diperbudak, kemudian diperjualbelikan. Budak. Dan Islam datang untuk menghabiskan perbudakan, untuk memangkas perbudakan. Biarpun sering disebut budak itku rokobatin, itku robakatin, justru itu adalah, kalau orang faham, Islam itu adalah menghimbau, memerdekakan budak adalah termasuk bagian daripada ibadah penting. Untuk menutup dosa-dosa denda-denda, menggauli istrinya di bulan siang hari Ramadan, sumpah, dan sebagainya. Itu rakabah. Budak, jadi harus merdeka yang wajib Jumat. Kalau masih budak, yang diperjualbelikan itu, maka dia tidak wajib Jumat. Kalau mau Jumatan, sah. Kalau mau Jumatan, sah. Islam, balek, berakal, budak, sehat. Dia harus orang yang sehat. Ada sakit, dan nanti ada jelaskan. Insya Allah akan kita hadirkan pertemuan khusus nanti, pertemuan datang. A'dharul Jum'ati, sebenarnya udhurnya Jum'at itu tersimpulkan dalam beberapa hal. Nanti ada udhurnya Jum'at. Ditambah nanti udhur Jum'at. Jadi, sakit. Kalau ada orang sakit yang merepotkan di saat melakukan sholat Jum'at, maka tidak wajib Jum'at. Yang keenam adalah adzukurah, laki-laki. Orang sakit tidak wajib Jum'at, sakit yang memberatkan ya. Sakit jerawat? Jum'atan lah, bukan itu ya. Sakit yang memberatkan dia untuk melakukan sholat Jum'at. Kemudian, laki-laki, wanita tidak wajib melakukan sholat Jum'at. Wanita tidak wajib melakukan sholat Jum'at, sah kalau melakukan sholat Jum'at. Dan jika seorang wanita melakukan sholat Jum'at, tidak perlu mengulang dengan sholat duhur. Yang ketujuh adalah al-iqamah, mukim. Mukim itu adalah, yang namanya mukim adalah orang yang niat tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari. Kalau Anda orang Surabaya atau Anda orang Jakarta, Anda orang Bandung, pengen tinggal di tempat ini lebih dari 4 hari. Selain hari masuk, selain hari keluar. Hari masuk, hari keluar tidak dihitung. Utuh 4 hari, maka mulai Anda duduk di tempat ini, Anda sudah menjadi seorang mukim. Kalau datang hari Jumat, Anda wajib Jumatan. Dan Anda sudah tidak boleh menjamak dan mengqasar sholat lagi. Ini ada kesalahpahaman sebagian orang. Malah salah begini. Selagi belum 4 hari masih boleh menjamak. Lah, tidak begitu, salah. Ada mungkin orang datang dari Bandung, datang ke sini. Dia pengennya seminggu. Sudah niat nginep di sini seminggu. Yang sudah belajar pasti paham. Kalau sudah nginep niat seminggu berarti niat mukim. Cuman kesalahpahaman sebagian orang, bahkan sebagian ustadz juga mungkin. Jadi menganggap kalau di sini masih boleh mengkosor selagi belum lewat 4 hari. 4 hari itu bukan begitu caranya. 4 hari itu bunyinya begini. Jika engkau niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka mulai Anda menginjakkan kaki di tempat itu, Anda sudah mukim. Kalau sudah mukim, maka wajiblah Jumat. Biarpun Anda tidak dihitung dalam hitungan sholat Jumat, tapi Anda wajib Jumat. Anda tidak boleh lagi menjamak dan mengqasar. Karena apa? Anda sudah mukim. Tapi kalau Anda ingin tinggal di Cirebon 3 hari, pindah ke Tegal 3 hari, ke Semarang 3 hari, maka sepanjang itu Anda boleh menjamak, mengqasar, dan sholat Jumat tidak wajib bagi Anda. Baik. Ini adalah gambaran dulu singkat tentang siapakah yang wajib Jumat, agar Anda punya gambaran. Islam, balek, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, iqomah, mukim. 7. Baik. Pikir dirimu sendiri, kalau dirimu orang gila, bebas dari sholat Jumat. Kalau dirimu anak kecil, ya enggak usah Jumatan. Anak bukan enggak wajib Jumat, tapi hendaknya belajar Jumat. Enggak wajib Jumat, tapi jangan tidak Jumatan. Makanya anak-anak kecil tidak wajib Jumat, tapi mereka wajib kita ajari melaksanakan kewajiban agar terlatih nanti. Makanya kalau mengajari anak kecil pun harus dengan kelembutan. Karena bagi dia belum wajib. Dan kapan anak-anak kecil sudah mulai diajari kewajiban-kewajiban? Masih ingat, anak kecil wajib kita ajari kewajiban-kewajiban adalah di saat mereka umur 7 tahun, usia tamyiz. Wan ibni Umar diriwayatkan dari Sayyidina Abdul ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Jika datang salah satu kalian kepada Jumat, jika engkau ingin melakukan sholat Jumat, falyaghtasil, maka hendaknya engkau melakukan mandi Jumat, sunnah. Mandi Jumat adalah sunnah. Secara umum itu begini kaidahnya, semua perkumpulan disunahkan kita menuju tempat tersebut dengan mandi. Tujuannya apa? Biar bau kecutmu tidak mengganggu yang lain juga. Sunnah, makanya berkumpul di setiap perkumpulan. Karena sholat Jumat adalah berkumpul. Dan juga hendaknya kalau menghadiri tempat-tempat berkumpul itu, hendaknya engkau bikin nyaman tetanggamu. Pakai baju yang bersih, tidak harus baru, tidak harus bagus. Bersih, bukan apek. Kemudian pakai minyak wangi, biar orang nyaman. Ada sebagian madhab, seperti dalam madhab Imam Malik, kalau orang punya bau yang tidak enak itu termasuk udzur Jumat. Karena ganggu orang lain. Wait. Akhirnya enggak mandi betul biar enggak sholat Jumat, kacau nanti. Jadi ada, karena mengganggu orang itu enggak enak. Orang enggak khusyuk mulai tadi dengar khutbah Jumat harus mencermati ini bau dari mana tadi. Makanya tolonglah biasa dengan bersih, minyak wangi dan sebagainya, apalagi menghadiri, maka disunahkan tatayyub. Menggunakan minyak wangi kalau kita hendak pergi dalam berkumpulan-berkumpulan. Falyaghtasil, hendaknya dia mandi. Dan mandinya itu seperti mandinya orang mandi besar. Maksudnya membersihkan diri. Niatnya adalah niat mandi sunnah Jumat. Niat mandi sunnah Jumat. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat wajib bagi semua orang yang sudah dewasa, sudah balig, muhtalim. Lah ini kok ada hadis semacam itu? Apakah benar wajib? Apakah benar wajib? Kalau ulama itu mengamalkan hadis, tidak satu hadis digabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Nanti ada hadis berikutnya menunjukkan kalau mandi Jumat tidak wajib. Termasuk Sayyidina Umar pernah hadir sholat Jumat, tidak mandi, tidak ditegur oleh Nabi. Dan empat madhab semuanya mengatakan bahasanya mandi Jumat adalah sunnah. Kecuali madhab yang kelima, madhabnya Imam Daud Al-Zahiri, madhab Al-Zahiri. Yang jelas jumhur lama empat madhab mengatakan mandi Jumat adalah sunnah. Dan akan menjadi wajib kalau memang orang itu memang punya kewajiban mandi. Habis menggauli istrinya atau yang lainnya. Tapi selagi tidak, hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi kalimat wajib di sini adalah bukan wajib-wajib yang kalau ditinggalkan lalu menjadi haram. Karena apa? Ada keterangan dari hadis lain yang akan dibacakan nanti. Maka Imam Nawawi mengatakan, al-murad bil muhtalimi, yang dimaksud orang muhtalim ikhtilam di sini adalah al-baligh, orang yang sudah masuk usia balig. Wal-murad bil wujubi huna, wal-murad bil wujub, kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan wajib di sini adalah wujub ikhtiar, wajib ikhtiar, maksudnya pilihan yang hendaknya kau pilih. Jangan tidak mandi karena kau akan kumpul dengan orang. Kamu harus pede, percaya diri setelah itu. Jangan sampai kau bikin orang gelisah dengan baumu. Kaqauli rajuli li sahibihi, seperti perkataan seseorang kepada sahabatnya, hakuka wajibun alayya. Misalnya, kalau dalam bahasa Arab Anda pernah, mungkin yang pernah ngerti bahasa Arab, ada begini misalnya. Kalau ada orang, Anda tolong dia. Atau orang menolong Anda. Orang menolong Anda, lalu Anda ucapkan syukron. Terima kasih. Cuman karena dia tawadhu, la syukra ala wajib. Tidak perlu terima kasih, ini kewajiban saya. Padahal bukan wajib yang sesungguhnya. La syukra ala wajib, ini kewajiban saya. Bukan kewajiban yang sesungguhnya. Ini kewajiban saya, harus begini ini. Padahal bukan wajib, cuman maknanya apa? Sesuatu yang sangat diperhatikan oleh dia, bukan kewajiban. Itu maknanya, hakuka wajibun alayya. Kamu punya hak yang wajib aku penuhi. Apa haknya? Macam-macam haknya. Bahkan bukan wajib semuanya. Ya, sebagai suami istri ada hak, nafkah dan seterusnya. Kamu punya hak atasku yang harus aku lakukan. Tapi harus di sini, tidak semuanya wajib. Itulah Imam Nawawi ingin menjelaskan bahasanya makna. Wajibun di sini bukan wajib bagi siapapun yang meninggalkannya lalu berdosa, tidak. Wa an Samurata, dari Sayyidina Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ini, man tawadhu'a, barang siapa berwudu, yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat. Kalau ada orang wudu saja, enggak pakai mandi, fabiha wa nikmat. Bagus. Nah, kok jadi begini? Tadi katanya wajib. Nah, inilah para ulama kalau mengambil hukum itu adalah dilihat dulu. Ada hadis yang mirip enggak? Jadi kalimat fabiha wa nikmat. Nabi mengatakan, man tawadu'a yaumal jum'ati, faqad irtaqaba al-muharramat. Enggak. Nabi tidak mengatakan, yang wudu saja haram. Enggak kok. Malah Nabi menyanjung kok. Man tawaddu ayyamul jum'ati, yang enggak sempat mandi tapi wudu. Jadi kalau orang mau salat Jumat, ibu, bapak, apa bapak-bapak, kalau mau salat Jumat itu sunnahnya wudunya di rumah. Sunnahnya wudunya di rumah. Kecuali Anda di tengah jalan batal lah, wudu lah harus dong, kalau enggak wudu gimana? Cuman kalau Anda wudu dari rumah itu sunnah. Wudunya wajib karena untuk salat, tapi Anda melakukan di rumah itu adalah sunnah. Yaumal jum'ati fabiha wa nikmat, disanjung. Yang melakukan wudu saja, bagus. Wa man ikhtasala, kalau ada yang ingin mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi lebih bagus daripada wudu saja. Ini menunjukkan bahasanya mandi bukan wajib. Itulah yang diambil oleh jumhur ulama. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayatkan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala hadis hasan, dan katakan ini adalah hadis hasan. Satu hadis lagi. InsyaAllah setiap ahadnya nanti kita sisipkan hukum-hukum. Paling penting nanti memahami a'dzarul jum'ati, udzur jum'at. Jadi tidak semua orang harus melakukan jum'at. Ada orang harus jaga ini. Ada orang, ada udzur jum'at nanti akan kami hadirkan. Satu lagi, wa'an Salman radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati, tidaklah seseorang melakukan mandi di hari Jumat, wa yatatahhar mastata'a min tuhrin, kemudian setelah itu bersuci

pukul 21 Rabiul Akhir atau 8 Desember. Malam Cinta Rasul di alun-alun Kota Cirebon, hari Senin malam Selasa 24 Rabiul Tsani atau 31 Desember. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya. Acara tahunan kita di alun-alun setelah acara di sini. Maulid Akbar di Al-Bahjah Buyut. Hari Ahad pagi setelah dari sini pukul 7 sampai selesai. Setelah dari sini kami akan datang ke sana. 29 Rabiul Tsani atau 6 Januari. Program Infak Center yang bergabung, ayo lanjutkan. Apakah melalui transfer melalui rekening Al-Bahjah, rekening Yayasan Bank Syariah Mandiri Yayasan Al-Bahjah di 7200 4292, 7200 4292. Boleh melalui infak rutin setiap minggu, setiap bulan, atau melalui transfer, atau menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh adalah untuk dana tersebut akan dikhususkan bagi anak-anak yang sudah terpilih, yang sudah kelihatan bunganya, mulai berbuah, ada bakat untuk kita sekolahkan ke tempat yang lain untuk menjadi ulama-ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infak khusus bencana alam juga ada di Bank Muamalat 1390123123 atas nama Al-Bajah Peduli Sosial. Pendaftaran santri tafaqquh. Pendaftaran santri tafaqquh. Tafaqquh itu adalah pesantren asli. Al-Bajah itu aslinya pesantren salaf, pesantren namanya tafaqquh. Kelas dewasa ya, pendaftaran gelombang 1, 12 Rabiul Awal, 17 Jumatil Akhir, atau 2 Desember pendaftarannya, tafaqquh. Ini adalah hanya mencetak, diarahkan kepada ilmu saja, ilmu agama untuk menjadi ulama. Gelombang kedua, 5 Rajab sampai 7 Syawal, 12 Maret sampai 11 Juni. Bisa pendaftaran melalui WA di 085-4820-0998. 085-24-820-0998 atau datang langsung ke kantor tafaqquh. Dan juga tahfidzul Quran dibuka untuk anak-anak kecil, tapi usianya 8 tahun sampai 12 tahun. Program menghafal Quran dengan cepat dan kuat ya. Kader-kader kita juga itu nanti. Pendaftarannya 27 Jumadil Awal 26 Ramadan, 1 Februari sampai 31 Mei. Syaratnya usianya adalah antara 8 sampai 12 tahun. Mendaftarkan calon santri baru ke kantor tahfidz, mengikuti seleksi seperti yang sudah ditentukan. Kemudian ada juga program di Al-Bahjah formal, bukan untuk mereka. Formal ada SD, SMP, SMA, sudah dibuka pendaftaran. Sengaja kita daftarnya lebih awal, startnya lebih awal. Kalau tidak diterima di Al-Bahjah, bisa memilih sekolah yang lainnya. Dan juga di SMP Al-Bahjah Cianjur dibuka. Dan juga SMP Al-Bahjah Tulungagung dibuka. SMP Al-Bahjah Batam juga sudah dibuka. Datang lagi ke sana. Ya, kalau mau mendaftar, yang Batam ke Batam, yang Cianjur, Cianjur, yang Tulungagung, Tulungagung, yang Cirebon, Cirebon. Kalau Cirebon ada SD, SMP, SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Fangsurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthra alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan mereka anak yang membahagiakan orang tua mereka. Dan jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, seperti engkau pertemukan saat ini, kami mohon pertemukan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon jaga kami ya Allah. Berikan kepada kami segala kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari berjudi, ya Allah. Dan jika ada di antara kami hambamu yang pernah meninggalkan, yang melakukan dosa-dosa itu, kami mohon di majlis mulia ini ampuni kami, ampuni mereka semua, ya Allah. Tetangga-tetangga kami, masyarakat kami, jadikan masyarakat ahli surga. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami, ya Allah, anak-anak kami, keturunan kami, dari zina yang busuk, hina, dan kau hinakan itu, ya Allah. Zina yang busuk itu, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu hingga kami tidak akan melirik kepada yang haram. Jauhkan kami dari busuk dan hinanya zina. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara mereka ini ada hambamu yang punya masa lalu buruk, pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah, lembutkan hatinya, bencikan kepada zina, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Tutup aib mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum, ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya, ya Allah. Muliakan setelah itu di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan lesan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Engkau maha tahu kepentingan, kebutuhan, keperluan pesantren dan dakwah ini, Allah. Kirimkan kepada kami pasukan-pasukanmu, pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas. Dan jadikan kami bersama mereka, hamba yang bisa berjuang dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan panjatan-panjatan doanya, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dengan anak yang soleh, soleha. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, ya Allah. Jangan kau kurangi, ya Allah. Takut kami di saat kurang cinta dan kasih sayang kami. Lalu kami kurang mengabdi, kami kurang tabah, kurang sabar dengan pasangan kami. Dan kami mohon yang belum menikah, ya Allah. Dan berkeinginan untuk menikah, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Bukan itu halal untuk mereka. Kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, pandang kami, bangsa ini, negeri ini dengan kasih sayang dan cinta darimu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas. Ahli surgamu, ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni kami dan mereka semua, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.